Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kami sering menyerukan ukhuwah terhadap sesama ahlus sunnah, akan tetapi sangatlah berat untuk mengamalkannya terhadap sesama ahlus sunnah. Bagaimana nasihat antum terhadap kami? Masya Allah. Yang menyerukan ukhuwah sudah diserukan oleh para ulama una, para masyayikh una, bukan semata-mata kami, tapi seluruh para ulama ahli sunnah, seluruh para masyayikh sunnah, di antara yang mereka nasihatkan kepada ahli sunnah wal jamaah haqqan, ialah upaya untuk menjaga dakwah, al-hifadz ala dakwah, upaya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan hanya ya Pak, di antara yang mereka nasihatkan ialah al-ibtida'at an asbabil furqati wal ikhtilaf, menjauh, meninggalkan sejauh-jauhnya segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan ikhtilaf di kalangan ahli sunnah apapun bentuknya. Barakallahu fiik. Tidak berat, cuma masing-masing harus jujur. Ya, barakallahu fiik. Kemudian rahimahullahi taala, perlu diingatkan di sini, menyerukan ukhuwah Islamiyah itu juga ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Satu, ukhuwah Islamiyah itu tidak menutup adanya nasihat. Ukhuwah Islamiyah tapi juga diiringi dengan upaya menegakkan nasihat. Itu merupakan bentuk sidqul ukhuwah, jujurnya sebuah ukhuwah, saling menasihati. Hadis yang sangat ma'ruf, ad-dinu an-nasihah. Jangan dikarenakan semata-mata ukhuwah, upaya menjaga ukhuwah, ada saudaranya yang menyimpang, kamu diam aja. Ada saudara yang menyimpang, ada yang menegur, kamu malah marah sama yang menegur. Taqillah ya akhi, ukhuwah Islamiyah. Loh, ukhuwah Islamiyah apa yang kamu inginkan? Ada saudara kamu yang hampir diambang penyimpangan, kamu biarkan. Itu bukan ukhuwah Islamiyah. Itu bukan ukhuwah Islamiyah, itu namanya menjerongkokkan orang dalam penyimpangan. Ukhuwah Islamiyah tidak lepas dari yang namanya nasihat. Ketika ada orang yang mulai diambang penyimpangan, ditegur, dinasihati. Awas bahaya, itu penyimpangan. Ya Allah, balik. Itu bentuk ukhuwah dia, sidqul ukhuwah. Gambaran konkretnya ya, kamu sedang bersaudara dengan seseorang, orang yang sangat kamu cintai, akhun fillah. Kamu lihat dia sedang di tepi jurang, mau jatuh. Apa tindakan kamu ketika itu? Tarik dia, awas, jatuh. Nah gitu ya. Ketika kamu melihat ada teman kamu yang di tepi jurang tadi, ada orang lain yang menyelamatkan dia, terus kemudian kamu katakan, jangan selamatkan. Itu enggak ukhuwah Islamiyah. Ya bukan demikian yang namanya ukhuwah Islamiyah ya. Dan orang yang ada di tepi jurang penyimpangan itu lebih mengerikan daripada di tepi jurang sesungguhnya. Orang di tepi jurang gelondong mati, jenazah kuburkan selesai. Tapi kalau di tepi jurang penyimpangan, dia hidup tapi hatinya menyimpang, sesat, neraka. Yang pertama, yang namanya ukhuwah Islamiyah tidak lepas dari an-nasihat. Sudah paham ya? Yang namanya ukhuwah Islamiyah barakallahu fikum tidak boleh lepas dari yang namanya intiqaul ikhwan. Selektif dalam mencari ikhwah. Saudara secara khusus orang yang sangat dekat dengan kita, yang tahu kita, kita sama dia tahu sama tahu, dekat dengan kita, tempat curhat, teman dekat dan segala macam, harus ada seleksi namanya intiqaul ikhwah. Barakallahu fikum. Itu nas hadisnya Rasul. Barakallahu fikum. Ketika Rasul mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk. Itu konsekuensi ukhuwah. Barakallahu fikum. Konsekuensi ukhuwah pula ingkarul munkar. Segala macamnya. Ini semuanya harus diperhatikan baik-baik. Kenapa demikian barakallahu fikum? Yang muncul di zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, banyak teriakan-teriakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Dakwah harus dengan lemah lembut di akhir. Ukhuwah. Tapi tidak ada ingkarul munkar. Tidak ada yang namanya tanasuh. Tidak ada yang namanya itu semuanya. Bukan namanya ukhuwah. Sekali lagi, ketika ada teman kita, saudara kita dari kalangan ahli sunnah yang kita pandang sudah mulai bergeser manhajnya, bergeser prinsipnya, kita tegur dia, nasihati dia, kita ingkari kemungkaran tadi, itu bukan berarti kita membuat perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah, tapi justru menunjukkan siddiqul ukhuwah, jujurnya sebuah ukhuwah. Kita tidak kepingin teman-teman kita menyimpang, sebagaimana kita kepingin semua ahli sunnah di atas keselamatan taufik wal hidayah. Jadi paham insyaallah. Barakallahu fikum. Naam, sehingga masing-masing harus mengupayakan prinsip tadi dengan ketentuan-ketentuan. Masya Allah. Ini juga hebohnya. Jawab. Ya wis, gimana? Sampai jam berapa? Sampai asar? Buat apa anda? Jangan-jangan sampai asar kayak gini-gini menurut saya. Ada yang tanya, merupakan ciri-ciri gerakan sururiyah, yaitu al-khuruju al-hukam, memberontak penguasa, sebagaimana dalam Al-Ajuba Al-Muhida karya Syekh Saleh Fauzan. Tapi kok saya tidak melihat adanya ciri-ciri tersebut ada pada pihak yang dituju sururi, terutama yang di Yogyakarta ini. Insyaallah. Tapi kan antum mengatakan di antara, berarti tidak cuma satu. Paham ya? Ketika satu tidak ada, bukan berarti dibersihkan dari paham sururi ya. Tapi lihat lagi apakah ada yang lainnya. Ada kawan. Paham ya? Pemahaman sururiyah itu banyak, enggak cuma satu. Banyak, enggak cuma satu. Para kawan. Di antara pemahaman sururiyah, al-khuruj al-hukam, memberontak penguasa. Di antara pemahaman sururiyah, al-ta'nu fil ulama, mencaci maki para ulama. Termasuk pemahaman sururiyah, tabjilu ahlil bidah, memuliakan, memuji-muji ahlul bidah. Termasuk daripada pemahaman sururiyah ialah al-ghulu fi fiqhil waqi', sikap yang berlebih-lebihan dalam pembahasan fiqhil waqi', realita umat. Termasuk daripada pemahaman sururiyah ialah al-insaf wal muwazanah, sikap insaf dan muwazanah dalam mensikapi ahlul bid'ah. Kalau kamu menyinggung terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, wajib bagi kamu untuk menyebutkan kebaikan dan kejelekan. Kalau jelek saja, zalim, khianat, harus baik dan harus jelek dan baik. Muwazanah juga termasuk prinsipnya as-sururiyah. Barakallahu fikum. Banyak gitu loh. Satu tidak ada, ya ini. Tiga ada, ya ini. Tiga ada, ya ini. Tiga ada, ya ini. Yang tersebar di bumi Indonesia Raya. Yang terakhir. Itu yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin di Indonesia Raya ini. Prinsip insaf wal muwazanah. Ini pembahasan terkait dengan mensikapi ashabul ahwa'i wal bidah. Barakallahu fikum. Yang membuka pelama ini ya, barakallah. Ini yang masih ada pada mereka, walaupun sudah mulai mengalami pengembangan. pengembangan-pengembangan. Pengembangannya ya mulai tasahul bermudah-mudah di dalam bermuamalah dan dalam berta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong dalam kerja dakwah bersama dengan hizbiyyin, bersama dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada sebagian, bukan berarti bersih. Lihat yang lainnya. Barakallahu. Kalau mereka tidak mau dikatakan sururi, tidak apa-apa lah. Ya, tidak usah sururi. Ya, dikatakan hizbiyyin. Baiklah. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Bagaimana mensikapi penguasa yang mengambil harta-harta kaum muslimin seperti pajak yang zalim? Masya Allah. Jadi jawabannya kan? Amin. Wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak. Bukan berarti kita melegalkan pajak. Tetapi ini namanya kondisional. Paham ya? Terpaksa. Dikarenakan pemerintah yang mengharuskan, sehingga dosanya akan pemerintah. Nah, iya, pajak rumah, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan dan segala macam ya. Cuma apa lagi? Kenal. Bagaimana dengan Syekh Muqbil bin Hadi yang mencela penguasa di mimbar-mimbar di Yaman? Enggak, beliau enggak mencela penguasa. Salah paham. Yang betul beliau itu memberikan tausiah nasihat kepada pihak penguasa, tetapi di dalamnya tidak ada unsur provokasi. Itu yang saya tahu. Selebihnya saya tanyakan sama tersebut. Saya langsung bertemu dengan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Nah. Jadi harus tanyakan langsung kepada mereka. Sebagian pihak menggunakan senjata mobil ini untuk menghujat pemerintah, gitu. CT di antaranya. Terkait dengan kenaikan BBM, ya katanya sebentar lagi diberlakukan. Apakah termasuk dosa ketika mengeluarkan pernyataan miring seputar kebijakan pemerintah tersebut? Kamu nyatakan di mana ini? Yang miring-miring ini. Kalau kamu langsung datang kepada penguasa memberikan masukan-masukan, tidak ada masalah. Atau mengirim surat risalah kepada pihak penguasa memberikan masukan-masukan, tidak ada masalah. Telepon langsung pihak penguasa memberikan masukan-masukan, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu ngobrol di warung kopi, lagi ngopi sama konco-koncomu, marah-marah segala macamnya, apalagi kemudian kamu sampaikan di forum-forum, di mimbar-mimbar segala macamnya, itu yang enggak boleh. Barakallahu. Masya Allah. Ini heboh juga di sini. Terakhir ya. Terakhir. Mana yang harus ditaati antara mengikuti acara daur ahlu sunnah ataukah mengikuti pemerintah atasan yang mengajak untuk rekreasi ke tempat yang tidak bermaksiat dengan alasan untuk menambah semangat kerja? Wah. Jawabannya ini gampang. Jawabannya itu ialah minta izin kepada atasan. Pak, minta izin tidak ikut apa namanya rekreasi. Lalu kemana? Mau menambah semangat kerja dengan ilmu agama. Kayak gitu ya. Lah iya. Orang itu kalau semakin bagus agamanya, itu memiliki etos kerja yang tinggi. Dia punya amanah, dia punya ini segala macam. Orang yang enggak beres kerjanya, itu agamanya nggak beres juga. Gitu ya, gampang itu, tapi itu bisa di ya, teknis. Tinggal nanti minta izin bagaimananya bagus, baru kemudian. Tapi kalau misalkan dia memaksa, tidak, harus gini. Kalau tidak maka hilang. Nah, dengarkan rekaman parah. Amazing. Terakhir. Ini harus saya klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di internet tersebar bahwasanya ustaz mengatakan kalau Syekh Abdurrazzaq memiliki penyimpangan pada masalah hajir mubtadi'. Apakah ini benar? Dan mohon dijelaskan tentang faedah burung hanya hinggap dengan berkumpul dengan sejenis yang sama. Masya Allah. Kalau terkait dengan beliau tidak. Barakallahu fikum. Saya tidak mengatakan terkait dengan Syekh Abdurrazzaq. Dalam beberapa kali kajian baik yang ada di sini adalah hadir mutabi, saya tidak menyinggung sedikit pun nama Syekh Abdurrazzaq. Ya. Ini bulan sebelumnya terkait dengan masalah hajar ya, dengan saya tidak menyebut sedikit pun nama Syekh Abdurrazzaq. Kemudian yang pernah saya sampaikan belum lama ini di Jakarta juga terkait dengan hajar mukhtari, tidak menyinggung terkait dengan Syekh Abdurrazzaq. Mungkin yang dimaksudkan ialah ketika saya kajian di Surabaya terkait dengan tema al-wala wal-barok pada sesi pertanyaan para kawasan. Ketika itu sesungguhnya ada pemilahan kata. Yang pertama terkait dengan masalah bagaimana mensikapi undangan-undangan mereka terkait dengan daurah beliau. Kemudian setelah itu saya perluas terkait bagaimana mereka ini. Bagaimana mereka ini? Ini yang undang mereka ini, masalah terusatnya. Mereka ini di antara yang saya angkat ketika itu ya, terkait dengan masalah pemahaman hajar mereka yang banyak penyimpangannya sebagaimana yang kita ulas rinci pada tempat kita ini kajian sebelumnya. Barakallahu fiikum. Tapi mungkin dikarenakan satu apa namanya penjelasan gitu akhirnya yang dimakan katanya saya terusat. Nah, demikian ya. Bukan beliau, ada lagi yang lain. Bukan beliau, ada lagi yang lain. Yang lain nanti saja. Alhamdulillah. Naam. Hadza huwa. Sehingga tuan diluruskan, bukan terkait dengan ini. Tapi dengan yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Ada orangnya nanti kapan-kapan disebutkan. Naam. Nah, ada pun terkait dengan kaidah burung hanya hinggap dengan burung sejenis. Nah, iya. Barakallahu fikum. Itu dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tafakun alai al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha salaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Barakallahu fikum. Juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuqalil. Barakallahu fikum. Sehingga diambil apa namanya faedah di kalangan para ulama terkait dengan masalah unta dan mereka menukil pernyataan penyair inna quyura ala ashkaliha taqau, dan juga mereka menukil ucapan seorang manjala janas perkara yang sangat wow disebutkan dalam buku-buku para ulama unabarakum, dan itu diantara sesuatu atau ciri-ciri untuk mengetahui penyimpangan seseorang. Bagaimanapun caranya dia menyembunyikan pemikirannya, menyembunyikan bid'ahnya, menyembunyikan penyimpangannya, tidak akan mampu menyembunyikan dari persahabatan. Itu disebutkan panjang oleh para ulama. Panjang, panjang banget pembahasannya. Hada. Kita gak tahu siapa orang ini. Siapa dia? Tanya. Dianya hingga kemana? Oh, hinggapnya di kalangan tablighiyin. Ceramah di sana, kher-kheran di sana, dan segala macamnya. Kurang lebih. Kata-kata kurang lebih itu ya bukan mati, murni, CT gitu. Jadi kurang lebih. Itu yang bukan sama orang lain. Dan paham ya? Nah, terkait dengan beliau ini, makomnya ketika itu, ketika di Surabaya, tanyakan, gimana ini kita datang apa enggak? Saya mengatakan bagaimana antum datang. yang ngundang itu adalah mereka di markas, markas besar mereka. Sebelah rumah saya. Markas besar mereka. Di Surabaya, markas besar mereka. Tempat-tempat khusus, markas besar mereka. Di Jogja ini, markas besar mereka. Di Magelang, markas besar mereka. Saya juga. Pak, ya, markas besar mereka. Bagaimana mungkin antum datang? Tidak mungkin ya. Barakallahu. Di antara prinsipnya al-sunnah wal jamaah al-wala' wal bara'. Di antara bentuk bara'ah kamu, bara'ah kamu, kamu tidak mendatangi markas besarnya orang-orang hizbi. Terus bagaimana dengan syekh ini? Gimana? Barakallahu. Jadi saya sampaikan kalau datangnya tempat-tempat yang umum di fasum-fasum begitu saja. Anda ambil fawaid daripada beliau. Barakallahu. Itu yang bikin heboh. Dan ya memang akhirnya membuat rapotnya agak semu-semu merah gitu ya kan. Semu-semu merah ya. Laporan yang sampaikan kepada saya terkait dengan sebelah. Bukan sebelah yang markas besar mereka itu. Salam. Acaranya voting. Rosti, eh? Masuk TV, masuk TV, atau TV apa namanya? Ada sponsor TV khusus namanya apa? Gitu, Surabaya, apa? Masuk TV. Luar biasa. Ada yang pentingnya, Tuan. Laporannya masyarakat itu, rujuk dananya. Kok sih dibolehin? Saya, namanya kita orang kampung satu desa, ya, atau orang kampung. Tanya, yang tanya kemarin ini yang datang itu orangnya ya gitu ini. Saya bilang gini, gini ada gini-gininya ini. Karena kebetulan yang saya tanya orang termasuk kerjanya dia, orang asli tempat itu, orangnya bisu tapi masih punya hubungan kefamilian dengan saya. Kami dengan diri saya. Dengar dia. Wow, orang ini yang banyak membongkar mereka ini langsung di tempatnya mereka. Biasa yang kerjakan apa yang mereka butuhkan. Jadi dia enggak senang sama mereka gitu loh. Kalau itu. Karena masih hubungan masih ada hubungan kefamilian dengan diri saya. Masyaallah. Di foto begini, masya Allah, yang luar biasa. Nah, apa yang namanya? Sudah, dia orang awal. Tapi polos, ya, polos, dan orang. Ada. Nah, semua apa lagi? Gitu ya. Bukan berarti kemudian kita menyatakan hizbi, syekhnya hizbi, lah. Saya terangkan itu tidak ada seorang pun pengetahuan saya dari kalangan para ulama una, pemasyaikhuna yang menghisbikan beliau, tidak ada. Tapi poin-poin tadi itu perkara-perkara yang membuat semu-semu merah rapotnya itu. Tapi yang berhak untuk membicarakan lebih lanjut itu ya bukan kita, tapi dari kalangan para ulama kita. Makomnya kita, makom memberikan peringatan. Gitu ya. Jangan hadir tempat-tempat. Karena mau nggak mau harus bicara di depan para santri. Oh, gelisah, pengen dekat dengan 50 meter arah kelas itu, kelihatan gentengnya. Saya terangkan, saya terangkan bagaimana prinsip al-wala' wal-bara', prinsip hajar. Saya katakan kepada para santri saya, saat ini, sekarang antum dapat kesempatan emas menerapkan prinsip hajar. Kesempatan emas menerapkan prinsip al-wala' wal-bara', ibadah, ibadah, saya bilang begitu. Mana ibadah, ibadah, saya bilang itu. Kesempatan emas, kapan lagi anda menerapkan prinsip ini? Alhamdulillah ada yang datang, kerja pati semua. Kerja pati semua. Barakallah. Dan tidak ada yang kurang. Dia masih utuh-utuh saja yang pada halusnya. Siapa ya? Ada yang kurang tak? Tidak ada yang kurang. Barakallah. Hadirlah. Sehingga belum dibetulkan. Barakallah. Dan subhanallah yang gelisah dengan apa yang saya terangkan itu mereka gitu loh. Mereka yang gelisah lah, mereka jadi memang gelisah. Tapi kalau kemudian gelisah itu ialah di kalangan sebagian ikhwan-ikhwan kita. Nah itu yang dipertanyakan ini. Nanti ada sunnah atau bukan atau ini? Sunni salafi atau firi-firi kurusu sunni salafi? Allah ya Rabbi. Allah Musta'an. Walau insya Allah ya. Saya kira jelas. Alhamdulillah jam 2 siang ini. 14-an ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya maaf yang sebesar-besar. Handik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana.